Februari 20, Kota Bondowoso, Jawa Timur, tempatku dilahirkan, tempatku dibesarkan. Ayah bunda, waktuku telah jadi dewasa, mulai ku suka seni suara, banyak kumbang mengganggu. Tak tentu pilihanku, sungguh lucu dan tak kuasa ku akhirnya terpikat asmara ku jadinya. Kini tiada lagi ku sendiri, bersama kasih yang ku cintai selalu aku berdua, walau pergi kemana ku bahagia. Walau pergi kemana,